ujung pepaya. Anak manis, siapa namanya? Padanya paling enak jadi buaya, malamnya pergi, malam pergi, siangnya di rumah. Robek hatiku anak Mahmud, pendek buntutnya, aduh sayang, pendek buntutnya. Banyaklah semutnya. Sama papinya waterpoken si cacar air, papinya reken saya ini ikanlah mujair.